waktu berlalu cepat, bagai mimpi yang tak tersentuh. Di wajah berdebu gelap, penuh dosa syarat langkahku, menghantar diriku dalam harap, mengikuti terang jalanmu. Air mata rindu dalam kalbu, gemuruh memanggil namamu, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Engkaulah kekasih Allah, ya Muhammad mulialah dirimu, teranglah wajahmu, wahai cahaya penuntun hidupku. Hadirlah di sini dalam lelah, dalam duka tawa hariku. Terangi jiwaku, hidupku, sinarilah dengan cahayamu. Cahaya purnama, kau sikap.